bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Besok aku akan pergi lama kembali. Kuharapkan agar engkau sabar menanti. Akan berpisah, aku takut kita tak jumpa lagi. Esok kita akan berpisah, aku takut kita tak jumpa lagi. Semoga saya tak tergoda. Ku percayalah akan cinta. Kita akan berpisah, aku takut kita tak jumpa lagi. Besok kita akan berpisah, aku takut kita tak jumpa lagi. Semoga saja kau tak tergoda. Oh, percayalah akan cintaku. Yeah.